Lebih baik jomblo daripada galam. Tua mamarane molosobo saudia. Hari Sabtu malam Minggu, niasui namalas ni rohaku. Asugarima, hodi labuku. Satonga hono no, Tuhan tua. Setia doa tuho, alela tiga dusito. Dan sayang beho, dan cinta beho. Yeah.